tepotanya dulu jio-jionya. Terima kasih. Dian. Dalem. Mau tak kasih bunga? Dari siapa bunganya? Ini ada adik. Mak, ini Mak Jomblangnya. Ganteng-ganteng ya. Tengok lihat kakakku. buat Nyu Palapa. Oke, sudah puas?